إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Fadhlul Islam. Permasalahan terakhir yang telah kita pelajari dari kitab ini, yakni hadis al muslim man salim al muslimun min lisanihi wa yadihi, hadis Abu Hurairah, bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang di mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram taqurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, yakni terpelihara atas kalian sebagaimana hormat, yakni kehormatan daripada hari kalian ini, peliharanya di kalian ini Yaum Arafah, di baladikum hadha, yakni negeri Mekah, di syahrikum hadha, yakni bulan Dzulhijjah. Dan beliau juga menyatakan kullul muslim 'alal muslim haram da'uhu wa maluhu wa 'ibduhu, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sehingga wajib untuk menjaga tiga perkara tersebut pada diri saudara kita, sesama muslimin. Menjaga lisan kita dan menjaga tangan kita dari berbuat aniaya terhadap darah, kehormatan, ataupun harta saudara kita sesama muslimin. Tapi selanjutnya Syekh Salim bin Abdul Aziz Al-Syekh menyatakan amma idza kana waqa'an fi a'raq ikhwanihil mu'minin, adapun apabila seseorang dia menikam kehormatan saudaranya mukminin, la yahfaz lisana min ghibatin wala min namimatin wala min kadhibin, dia tidak menjaga lisannya dari ngerasani, ghibah, membicarakan aib saudaranya dalam keadaan saudaranya tersebut tidak berada di hadapannya. Atau juga disebut gosip kalau mungkin merasa ma'ruf sekarang ini. Wala min namimah, tidak pula dari namimah, tidak menjaga dirinya dari namimah, mengadu domba, menukilkan berita dari satu orang ke orang yang lain dalam rangka merusak hubungan. Ini namanya namimah. Bisa dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain. Wala min kadzib, tidak pula memelihara diri darinya, tidak memelihara lisannya dari dusta. Wa yantashir min nafsih bil batil, dan membela diri dengan cara-cara yang batil. Wa ya'tadi, dan berbuat aniaya. Hadza lam ya'ti bi haqiqatil Islam al-maqlub min al-mu'min. Orang yang seperti ini, dia tidak melakukan perkara-perkara yang merupakan hakikat daripada Islam yang dia dituntut dari, yang dituntut dari setiap mukmin. Lianna Islam al-maqlub minal mu'min minhu ma yata'abbad bihi rabbahu jalla wa'ala biada'i haqqillahi jalla jalan wa ada'i haqqi nabi'i alaihissalatu wassalam. Karena Islam yang dituntut dari seorang mukmin, yang dengannya dia beribadah kepada Allah jalla wa'ala dengan cara menunaikan hak Allah jalla jalan, dan menunaikan hak nabinya alaihi salatu wassalam, tsumma kemudian setelah itu diadai hukukul ibad, juga menunaikan hak-hak para hamba. Itulah al-Islam al-matlub, Islam yang dituntut pada setiap orang. Tidak sekedar baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga baik pula hubungannya dengan sesama. Wa qasa al-muslimin, terkhusus hamba-hamba Allah di sini adalah orang-orang yang muslimin. Fi an yaslamu minal lisan wal yad wa anwa'il i'tidal, agar mereka semua selamat dari lisannya, dari tangannya, dari gangguan-gangguan lisan dan tangannya, dan dari berbagai macam gangguan-gangguan yang lain. Idza tabayyana hadza fa inna tafsiral awwal yang bagi an yunzar fihi daiman. Apabila telah jelas perkara ini, maka penafsiran yang pertama sepantasnya untuk senantiasa diperhatikan. Apa itu penafsiran yang pertama? Wa huwa al-irtibat al-qa'im ma baina tahqiqil Islam wa salamatil muslimin min lisanil muslimin. Al-irtibat al-qa'im ma baina tahqiqil Islam wa salamatil muslimin min lisanil muslimin. Dan penafsiran yang pertama ya, telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, al-wajhul awal wal-wajhul tsani, yakni sifat daripada seorang muslim itu tentunya banyak sekali. Karakter daripada seorang muslim, karakter-karakter baiknya itu banyak sekali, ya kan? Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hanya sekedar al-muslimun man salimal muslim, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa demikian? Karena sedikitnya orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangan. Kalau seorang muslim itu disebutkan melakukan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah-ibadah mahdhah, ya, maka tentunya ya banyak sekali yang melakukannya secara zahir. Akan tetapi orang-orang muslim yang kemudian dia mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya dari memberikan gangguan kepada sesama manusia, terkhusus kepada sesama muslimin, ini sedikit jumlahnya. seorang muslim, dia mungkin ahli ibadah, tetapi dia ghibah, namimah. Dia membicarakan aib, dia suka mencela, dia suka melaknat. Dia menjatuhkan kehormatan saudaranya dengan sangat ringannya. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang besar, perkara-perkara yang berat, dengan tanpa bukti. Maka ini perkara besar. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tanbih bahwa al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang demikian. Ini makna daripada irtibat al-qa'imah baina taqiyyat al-islam wa salamatul muslimin min lisanil muslim. Keterikatan antara perrealisasian Islam, Islam dalam artian merealisasikan sholat, puasa, zakat dan sebagainya tadi, dengan selamatnya seorang muslim, muslimin yang lain dari lisan dan tangannya. Tahqiqul Islam fiman haqqaqahu wa abadallah jalla wa ala haqqan wa haqqaqa syahadatain. Merealisasikan Islam, merealisasikan Islam pada orang yang merealisasikannya, beribadah kepada Allah jalla wa ala dengan sebenar-benarnya, dan merealisasikan syahadatain, wa qama shalah wa ata zakah wa shoma wa abadallah wa ta'abbadillah jalla wa ala dhullan wa khudu'an wa qiyadan, fa inna hayna idzin sayastanqib an yu'dhi muslimin. Sawa'an akana dhalika muslim qariban lahu fil nasab am lam yakun qariban. Lah. Sawa'an akana jaran lah am lam yakun jaran lah. Orang yang seperti ini keadaannya. Ini ya irtibat al-qa'im itu di sini penjelasannya. Dia merealisasikan perkara dalam Islam. Dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ibadah yang sebenarnya. Dia merealisasikan syahadat, tidak melakukan kesyirikan dan sebagainya. Dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul, menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan, kehusuan, dengan kepatuhan. Maka orang yang seperti ini lazimnya fa'innahu hayna idzin yastankif an yu'dhi muslimin. Orang yang seperti ini tentunya dia akan menjauhi dari memberikan gangguan terhadap seorang muslim. Dia akan menahan diri dari memberikan apa? Gangguan terhadap muslim. Sawaan, sama saja akan ada ikan muslim koriban lahum fil nasab. Apakah si muslim tadi adalah kerabatnya secara nasab ataukah bukan kerabatnya? Sawaan akan jaron lah amlamnya pun jaron lah. Sama saja apakah tetangga dia ataukah bukan tetangganya. Seorang yang merealisasikan Islam dengan benar, maka terrealisasikan pula hubungan-hubungan baik terhadap sesamanya. Pakai fa'idan yakunul muslim id waliday. Maka bagaimana jika muslim yang dia harus berbuat baik tersebut, yang harus selamat dari tangan dan lisannya tersebut adalah kedua orang tuanya. Au idza ada. Itu berarti ada kalimat yang hilang dari itu. Id berarti maksudnya idza ada walidai. Begitu. Au idza ada ahla. Au idza ada jirona. Au idza ada man yusyar man yu'ashiruhum daiman wa hakam. Seorang muslim sepantasnya dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membawa kepada gangguan. Sekedar gangguan saja dia akan menjauhkan dirinya dari perkara tersebut. Gangguan dengan lisan ataupun gangguan dengan tangan. Terhadap muslimin yang lain, muslimin yang lain apakah itu temannya ataukah tetangganya ataukah kaum muslimin yang lainnya, terlebih jika muslimin tersebut adalah justru keluarganya, orang tuanya, dan orang-orang dekat di sekitarnya. Memberikan gangguan kepada muslimin yang lain saja tidak boleh, tidak boleh, dan itu menafikan daripada sifat keislaman dia. Maka bagaimana kemudian jika seseorang justru dia memberikan gangguan kepada orang tua, memberikan gangguan kepada keluarganya, kepada tetangganya, atau kepada orang-orang yang senantiasa bergumul dengannya setiap harinya, wahakadza dan seterusnya. Fafihi tanbihun ala anna tahqiqal Islam bistima' ada'i haqqillahi jalla wa ala wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa huquqil ibad huququl muslimin annahu huwa tafsir al-kamil lil Islam. Dan padanya terdapat tanbih. Jadi pada hari ini terdapat tanbih bahwasanya tahqiqul Islam, perrealisasian Islam dengan mengumpulkan ada hakillah jalla wa'ala, dengan mengumpulkan penunaian terhadap hak Allah jalla wa'ala, dan penunaian terhadap hak Rasulnya, dan penunaian terhadap hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hukukul muslimin, hak-hak kaum muslimin. Dan itulah tafsirul kamil di Islam, penafsiran secara menyeluruh, penafsiran secara mencakup daripada Islam. Jadi hadis ini memberikan tanbih hal tersebut, bahwa orang dikatakan muslim bukan semata hanya karena dia sholat, orang dikatakan muslim bukan semata hanya karena dia menjalankan puasa, atau karena dia haji, atau dia membayar zakat. Tidak hanya itu saja. Lebih daripada itu, Rasulullah SAW memberikan batasan al-muslim man salim al-muslimun min lisani wa yadihi. Yaitu orang-orang yang merealisasikan hak-hak Allah dan hak-hak Rasulnya, dan merealisasikan hak-hak sesama hamba, hak-hak sesama kaum muslimin. Inilah tafsiran Islam yang sempurna. Wa hadza ma arada al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ini yang diinginkan, yang dimaukan oleh penulis al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dia menginginkan kalimat tersebut, hal tersebut dalam bab ini, bab tafsirul Islam. Qala ba'daha, setelah itu penulis mengatakan, wa'an Ba'az ibn Hakim an abihi an jaddi, dari Ba'az bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Ba'az bin Hakim bin Muhammad bin Muawiyah bin Haidar, lengkapnya dia. Jadi Ba'az bin Hakim dari bapaknya, yakni Hakim bin Muhammad, dari kakeknya, jadi kakek daripada Hakim bin Muhammad, siapa? Muawiyah bin Haidar. Dan Muawiyah bin Haidar adalah sahabat radhiyallahu anhu. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam, bahwasannya Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Ya'ni annahu qal mal Islam, apa itu Islam? Ini pertanyaan dari Muawiyah bin Haidah. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, antuslima qalbaka lillah, engkau pasrahkan hatimu kepada Allah, wa antuwalliya wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah, kepalingkan menuju kepadanya. Ini berarti menghadapkan wajahnya kepada Allah. Wa tu sholliya sholatal maktubah, dan kau sholat, sholat yang fardu. Wa tu tiya zakat al maktubah, dan kau bayarkan zakat yang fardu. Di sini Islam ditafsirkan dengan amalan batin dan amalan zahir. Rawahu Ahmad. Dan ini merupakan tafsiran Islam secara menyeluruh. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh, hadhihi nuskhah Ba'az bin Hakim an abi an jaddi, hadha isnadun mashhur. Teks ini, draft ini, Ba'az bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ini adalah sanad yang mashhur. Sanad seperti ini mashhur. Orang yang mempelajari ilmu hadis pasti mengetahui sanad ini. Ruwiyat bihi ahadits katsir, teriwayatkan dengannya dengan sanad seperti ini hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Bas bin Hakim an Abi an Jaddi, banyak sekali. Ma'rufan inda ahli hadis, yang diketahui di sisi ahli hadis. Was sahih fiha annahu isnadul hasan, diperselisihkan apakah sanad ini ya, Bas bin Hakim an Abi an Jaddi ini, apakah sanad ini sanad yang sahih ataukah dhaif. Dan yang benar ya, pendapat yang benar adalah sanad yang hasan. Sanadnya adalah hasan. Idza sahha isnad ila Bas, tentunya apabila sahih sanadnya sampai Bas bin Hakim. Jika sanadnya sampai kepada Bas bin Hakim dengan sanad yang sahih, orang-orangnya terpercaya, atau disitu ada rawi-rawi yang minimalnya adalah shodu, minimalnya adalah derajatnya hasan, maka sampai kepada Bas bin Hakim bin Muhammad bin Muawiyah bin Haidat, berarti hadisnya adalah hadis yang hasan. Dan Bas bin Hakim an-Nabi an-Jadid tariq ma'ruf, jada ma'rufah wa nusra ma'rufah, maknanya sama ini, tariq ma'ruf, ini jalan yang ya ma'ruf, jadah ma'rufah, jalan yang ma'ruf, jadi jalur yang ma'ruf. Wa nusra ma'rufah, dan juga sanad yang ma'rufah. Falidhalika idza sahha isnad ilaih, sehingga apabila sahih sanadnya sampai kepada Bahas, fa'innahu yakunu ma'ba'dahu hasanan, maka apa yang setelahnya itu hasan derajatnya. Kama huwa ma'ruf inda ahli ilm, sebagaimana hal tersebut ma'ruf di sisi ahlul ilm, yakni di sisi ahlul hadis. Qal mal Islam, Bahas menyatakan, ini bertanya kepada, bukan Bahas ya, apa, Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasul, mal Islam, apa itu Islam? Al-ma'ruf annahu idza waqa'a jawab ba'da su'al 'anil mahiyya an yakuna jawab rukna. Ya ma'ruf, yang diketahui bahwasanya apabila jawaban satu pertanyaan itu terletak setelah pertanyaan tentang hakikat satu permasalahan, maka jawaban tersebut merupakan rukun au arkanan, atau rukun-rukun fi ma waqa'a su'al 'anhu, pada apa yang dipertanyakan. Jadi kalau pertanyaan itu dengan pertanyaan menggunakan ma, itu pertanyaan anil mahiyah, pertanyaan terkait dengan hakikat sesuatu. Sehingga di saat seperti misalnya Fir'aun bertanya kepada Musa, wa ma rabbul alamin, pertanyaan ini pertanyaan anil mahiyah, wa ma rabbul alamin, bukan wa man, ya kan? Waman, kalau waman itu pertanyaannya siapa, tetapi ini apa itu? Apa? Pertanyaannya adalah tentang hakikat sesuatu yang dikatakan Rabbul Alamin, hakikatnya seperti apa. Sehingga jawabannya adalah menunjukkan tentang perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Rabbul Alamin. Sehingga Musa menyebutkan tentang Rabbukum wa Rabbu Abaikumul Awwali, dan seterusnya, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menguasai alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini perkara-perkara kaitannya dengan hakikat daripada Rabbul Alamin yang tidak ada selain daripada Rabbul Alamin yang memiliki hakikat tersebut. Sehingga di sini pertanyaan mal Islam, apa itu Islam? Ini pertanyaan tentang hakikat daripada Islam. Sehingga jawabannya menjadi sesuatu yang bersifat rukun dari rukun-rukun Islam. Fasa'alahu an Islam, al Islam, fayati ma ba'dahu arkanan min Islam. Di saat beliau ditanya tentang Islam, apa itu Islam, maka jawaban pertanyaan tersebut adalah menjadi dalam Islam. Mithal, ma marra ma'ana an Jibril alaihi salam qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Sebagaimana yang telah lewat bersama kita dalam artian sudah pernah disampaikan, bahwa Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqal, maka beliau menjawab, al-Islam ila akhirih. Kita tahu semua lanjutan daripada kalimat tersebut. Fahadihi sumiyat arkanul Islam. Maka ini disebut apa? Hukum-hukum dalam Islam. Liannahu waqa'al jawab ba'da su'al anil mahiyah. Karena jawaban tersebut terletak setelah pertanyaan tentang hakikat sesuatu. Wa su'al anil mahiyah yutlab fihi bayanul mahiyah. Dan pertanyaan terhadap hakikat sesuatu dituntut padanya menjelaskan tentang hakikat sesuatu tersebut. Dihakulna, karena ini kita katakan inna arkanal Islam khomsah, bahwa rukun Islam itu ada lima. Kepada qala akhbirni 'anil iman. Dan setelah itu Jibril bertanya lagi, beritakan tentang iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Jadi ini jawaban setelah pertanyaan terkait dengan apa? Terkait dengan al-mahiyah, hakikat sesuatu. Sehingga pertanyaan tersebut apa jawaban tersebut menjadi rukun daripada sesuatu yang ditanyakan. Hadis syarat arkan arkanal iman asyitta. Pertanyaan tersebut jawabannya menjadi rukun-rukun dalam iman. Rukun iman yang enam. Fa'akhbirni 'anil Islam. Kemudian Jibril bertanya lagi. Beritakan kepadaku tentang Islam. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak demikian, tidak mampu untuk sampai pada taraf ini, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Hada soro ruknul ihsan. Hada soro ruknul ihsan al-wahid. Dan ini menjadi rukun Islam. Satu-satunya rukun Islam. Apa-apa? Rukun ihsan. Satu-satunya rukun daripada al-ihsan. Jadi Islam itu ada rukunnya, iman ada rukunnya, dan ihsan itu juga ada rukunnya. Islam ada 5 rukun, iman ada 6 rukun, dan ihsan ada 1 rukun. 1 rukun yang memiliki 2 martabat. Idza tabayyana hadza, apabila telah jelas ini, fa hadza hadits, maka hadis ini fihi soal anil Islam. Dalam hadis ini padanya terdapat pertanyaan tentang Islam. Waja'a tafsir, dan datang penafsirannya. Pertanyaan yang diajukan oleh Muawiyah ibn Haidah mal Islam. Kemudian setelah itu dijawab oleh Rasul. Maka jawaban itu merupakan tafsiran daripada Islam. Sehingga hadis ini dimasukkan oleh penulis dalam bab tafsir Islam. Fahadat tafsir Allah difihi yadul ala anna hadihi al-arkan di Islam wa nahu man lam yahafiqha fa'inahu laisa di muslim. Maka penafsiran ini yang terdapat padanya menunjukkan bahwasannya inilah rukun-rukun di dalam Islam, dan bahwasannya orang yang tidak merealisasikannya maka dia belum sebagai seorang muslim, belum terangkat sebagai seorang muslim. Al-fatahul ityan diartani Islam, atau dia telah kehilangan, ya, telah lepas darinya, mendatangkan daripada hukum-hukum Islam. Adapun untuk kemudian dikatakan laisa bi muslim dalam artian kafir, maka tidak demikian. Ada rincian hukumnya. Ada rincian hukumnya. Karenanya saya menyebutkan fa'inahu laisa bi muslim au. Au di sini tahyir, sesuai dengan hal, ahwal. Bisa laisa bi muslim dalam artian benar-benar kafir, bisa pula laisa bi muslim dalam artian lepas darinya satu atau dua daripada rukun Islam. Apakah kafir? Maka ada rinciannya. Rincian khusus dalam permasalahan ini tidak kemudian serampangan. Qal antus limau qalbaka lillah wa antuwal liya wajhaka ilallah. Ini yang pertama. Antus lima kol bakalillah wa antuwal liya wajhaka ilallah. Hatanil kalimatan, dua kalimat ini. Antus lima kol bakalillah, engkau serahkan wajahmu kepada Allah. Wa antuwal liya wajhaka ilallah, engkau adatkan wajahmu kepadanya. Ya, makna syahadat Allah ilaha illallah. Inilah makna syahadat la ilaha illallah, yang merupakan rukun pertama dalam Islam. Rukun pertama dalam Islam. Sehingga tidak bertentangan hadis ini dengan hadis Jibril. Walakin naha bi'ibarat ukhra, hanya saja ungkapannya saja yang berbeda. Tubayyin haqiqatan hadhihi syahadat fi ma dalal 'alaihi dhahiran wa batinan. Yang menjelaskan tentang hakikat syahadat ini pada apa yang ditunjukkan atasnya, baik secara zahir maupun secara batin. Amma ma dalal 'alaihi dhahiran, adapun apa yang ditunjukkan kepadanya secara zahir, wa alla yu'bad illallah. Antus lima qalbaka lillah wa antuwalliya wajhaka ilallah, ini maknanya adalah engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maknanya demikian. Wa anna ibadah ghairihi batilah, dan bahwasanya ibadah kepada selainnya itu batil. Wa hadha huwa makna qawlihi wa antuwalliya wajhaka ilallah, dan ini makna daripada kalimat engkau menghadapkan wajahmu kepadanya. Yani fi ayyi ibadah, fi ayyi amrin, fi ayyi musibah. Yani pada setiap ibadah, pada setiap perkara, pada setiap musibah. Ini dalam artian di saat kita diuji dengan suatu perkara, musibah, suatu yang kita tidak sukai, maka kita hanya menyandarkan wajah kita, menyandarkan diri kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak kemudian larinya kepada berhala, kepada makhluk apapun dan siapapun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fi ayyi hajah, pada segala macam kebutuhan-kebutuhan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An yakuna raghb wa rahab wa multaja wa istighatsah hiya billahi jalla wa ala wahdah. Untuk menjadikan raghb wa rahab, yakni harapan, rahab itu harapan, dan kecemasan, ketakutan, serta multaja tempat bersandar, buat istighatsah tempat meminta pertolongan, hanya kepada Allah jalla wa ala semata. Itu maknanya wal ya wajhaka ila Allah, menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wadzalika anil arab, yang demikian itu, kenapa Rasul menunjukkan kalimat ini di saat ditanya tentang Islam, yakni antuslim wajhaka, ya antuslim qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ila Allah. Karena bangsa Arab dahulu kan idza atahu syai walau wujuhahu ila alihati muta'addidah. Apabila mereka tertimpa sesuatu atau memiliki hajat sesuatu, maka mereka langsung menghadapkan wajah-wajah mereka kepada berhala-berhala sesembahan-sesembahan mereka. Dan hal seperti ini tidak mesti harus kita menengok kepada orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Manusia-manusia seperti ini pun sekarang sangat banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali. Para pemuja berhala. Baik yang ada di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lain. Misal di India, di Thailand ya, banyak sekali manusia-manusia pemuja berhala. Apa saja yang mereka rasakan dari perkara-perkara dunia, entah itu bentuknya musibah ataukah hajat, mereka larinya kepada berhala. Menghadapkan wajahnya kepada berhala, meminta, memuja kepada berhala. Disembah-sembah berhala tersebut. Dia tidak bicara, padahal berhalanya ya diam saja. Aku tidak bisa ya, berbicara. Bangsa Arab dahulu demikian keadaannya. Fa'ata Islam bi islami wajhillahi jalla wa ala, maka datanglah Islam dengan menyuruh untuk menyerahkan wajah kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah azza wa jalla semata. Walla yatawajjah biqalbih wa wajhih illa ilallah jalla wa ala wahdah, dan agar tidak menghadapkan hatinya dan wajahnya kecuali hanya kepada Allah semata, guna masiwa, tidak kepada selainnya. Lihat apa karenanya Rasul menyatakan antuwali ya wajhaka ilallah, wahdahkan wajahmu kepada Allah, yakni wahdah guna masiwa, yakni hanya kepadanya semata. Fafiha ibtal li ibadatil aliyatil mukhtalifah, maka di dalam ini padanya terdapat pembatalan atau pembatilan, bahwasanya perbuatan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu adalah batil. Pembatilan ibadah-ibadah terhadap alihah mukhtalifah, terhadap tuhan-tuhan yang beragam bermacam ragamnya, yang berbeda-beda. Qala qablaha antuslima qalbaka lillah. Beliau menyatakan sebelumnya, engkau serahkan wajahmu kepada Allah. Jadi sebelum kalimat doa antu waliya wajhaka ila Allah itu, beliau menyatakan antuslima qalbaka lillah. Engkau serahkan wajahmu kepada Allah. Maksudnya, engkau serahkan hatimu kepada Allah. Menyerahkan hati kepada Allah tentunya perkara yang batin. Sedangkan menghadapkan wajah kepada Allah, ini dengan cara sholat, dengan perkara-perkara yang batin. Wa ikramul qalbi lillah jalla wa ala, yakni alla yakuna fil qalb mu'azzam ghairullah jalla wa ala. Maksud daripada kalimat ini menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni tidak ada yang diagungkan di dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yastaslim al qalb lillahi jalla wa ala, dan menyerahkan berserah diri, ya. Istislamul qalb, menyerahkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ta'ah wal ikhya', dengan ketaatan dan dengan ketundukan. Wa hadha ruknun min arkanil Islam, dan ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Wa ruknun aidan min arkanil iman billah, dan juga sekaligus menjadi rukun dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu rukun pertama dalam rukun Islam, tetapi dia bagian daripada rukun iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini wa aidan, dan juga merupakan bagian daripada rukun-rukun iman. Wa bayanuhu anna qalbal muslim lamma aslama wa wahada Allah jalla wa ala fa innahu munqadun lahu ta'i'un wal inqiyad wa ta'an naw'an. Dan penjelasannya, ini penjelasan kenapa dikatakan sebagai rukun Islam sekaligus rukun iman. Bahwasannya hati seorang muslim di saat kemudian dia serahkan dirinya kepadanya dan mentauhidkan Allah jalla wa ala, maka hati tersebut mengkhadirlahu ta'id, menjadi hati yang tunduk dan patuh kepadanya. Wal inqiyad wa ta'ah naw'an, sedangkan ketundukan dan kepatuhan itu ada dua macam. Inqiyad wa ta'ah fil qalb wa inqiyad wa ta'ah fil zahir, ketundukan dan kepatuhan di dalam hati, dan ketundukan dan kepatuhan secara zahir. Walladzi huwa ruknul Islam wa al-iqyad wa ta'ah fil qalb. Ini wallahu a'lam, mungkin sub tulisan dhahir-dhahirnya. Walladzi huwa ruknul Islam wa al-iqyad wa ta'ah fil dhahir, maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Dan rukun yang menjadi waladhi huwa rukun Islam, dan yang menjadi rukun dalam Islam adalah al-inqiyad wa ta'ah bil qalb, ketundukan dan ketaatan, ya, patuhan di dalam hati. Ini maksudnya di dalam apa? Di zahir, ya. Maksudnya demikian. Sedangkan bil qalb ini apa? Iman, kan begitu. Sehingga dengan itu bisa dikatakan illa fit tauhid, kecuali pada tauhid. Pada tauhid jadi rukun Islam yang pertama. Wa fi ma yata'allaq bi syirk, dan yang terkait dengan kesyirikan. Fahada yakni binaz bi syirik, maka ini maksudnya adalah dengan membuang kesyirikan. Wa ala ya'bud illallah, dan agar tidak beribadah kecuali kepada Allah. Matlubul inqiyad fihi batinan wa zahiran, pada perkara ini, ya, tertuntut untuk tunduk dan patuh padanya secara zahir dan batin. Amalam yang qadairan bahwa musyrik, dan barang siapa yang tidak tunduk dan patuh secara zahir, maka dia musyrik. Amma sa'irul ahkam al-amaliyah mithl ada'i shalah wa zakah wa mithl tahlil ma ahallallahu jalla wa ala wa tahrim ma haramallahu jalla wa ala ila akhiri, fa hadza idza qada bi qalbi wa qa'a bi anna hadha yajib an yu'mal wa hadha yajib an yutrak lakin al khalafa fi dhahir fa inna hadha laysa qadihan fi asli Islam. Adapun amal-amal hukum amaliyah-amaliyah yang lainnya selain daripada perkara tauhid yang tadi disebutkan, semisal melaksanakan sholat, memberikan zakat, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan seterusnya, maka perkara-perkara ini apabila hatinya telah tunduk dan patuh, hatinya telah tunduk dan patuh dari sisi bahwasanya perkara tersebut wajib untuk diamalkan dan bahwasanya perkara yang dilarang wajib untuk ditinggalkan, hanya saja dia menyelisihi secara zahir, menyelisihi secara zahir, fa inna hadza laysa qadiyan fi asli Islam, maka yang seperti ini tidak memberikan cacat pada asal keislaman seseorang, dalam artian tidak kemudian kalau tidak memberikan cacat artinya Islam itu tidak mengalami kelemahan dan sebagainya, maka ini salah. Ini kalimat seperti ini berbahaya, bisa membawa kepada irja, pemahaman irja. Tetapi maknanya tidak, ya, Allah alam, kita khusnudon tentunya kepada Syekhna Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau menyatakan hadza laysa qadihan fi asli Islam, maksudnya apa? Yani tidak kemudian mengeluarkan dia dari keislaman. Itu maksudnya. Bismillah ma law annahu lam yanqad batinan lam yanqad di qalbi karena ulam muslim lillah jalla wa ala fa'atan wa qiyadan. Berbeda dengan kalau dia itu memang tidak ada ketundukan dalam batin. Tidak ada ketundukan dalam hatinya. Tidak ada penyerahan diri kepada Allah jalla wa ala fa'atan wa qiyadan, secara ketaatan, secara ketundukan dan kepatuhan. Ini berbeda keadaannya. Jadi di saat seseorang dalam perkara-perkara keislaman yang lainnya, sholat, puasa, zakat dan semisalnya, ataupun perkara-perkara diharamkan semisal riba, khamr, judi, membunuh jiwa, mencuri dan sebagainya, ya, dia ada ketundukan dalam hatinya bahwa itu adalah perkara-perkara yang wajib dan ini adalah perkara-perkara yang haram. Dalam hatinya ada keyakinan seperti itu. Hanya saja dia terkadang melakukan perkara-perkara yang telah diharamkan dan terkadang meninggalkan dan mengatakan perkara-perkara yang diwajibkan, tetapi hatinya tunduk dan patuh, ya. Apakah ini kemudian membawa kepada cacat dalam keislaman dia? Saya menyatakan tidak mencatat Islam, tidak mencatat Islam. Anda berikan garis bawah atau garis atas atau garis tebal begitu, ya. Bahwa maksud beliau bukan kemudian tidak ada efeknya terhadap keislaman dia, bukan itu maksudnya, bisa dipahami. Tapi maksudnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Itu maksudnya. Bihai itu yakunu masalah fil khamar. Beliau memberikan contoh misalnya dalam kaitannya dengan khamar, minuman keras. Fidatinihi anaha muharramah. Bahwa khamar itu haram dalam keyakinan dia, fidatinihi, yakni dalam hatinya. Wa muslim qalbuhu ta'atan lillah jalla wa ala wa qiyadan fi tahrimiha, dan dia menerima hatinya dengan penuh ketundukan kepada Allah akan keharamannya, dia menerima. Lakinnahu fi dhahir yasrabul khamr, tapi secara zahir dia minum khamr. Hatinya menerima tetapi zahirnya dia melakukan pelanggaran. Aw yatadhahhar biha, atau menampakkan hal tersebut. Aw yujahir biha, atau terang-terangan melakukan minuman khamr tersebut. Bagaimana seperti ini? Fahaga layak dafi asli islamihi. Ini kalimat ini diulang lagi. Maka yang seperti ini tidak mencatati daripada keislaman dia. Ini bahaya kalimat ini, wallahu alam, ya. Tentunya lebih baik untuk dihindari. Tapi kita sekali lagi husnudzan kepada sih. Kalimat seperti layak dafi asli islamihi, ya, maksudnya itu tidak mengeluarkan dia dari islamnya. Jelas keislamannya menjadi lemah dari sini, kan, ya. Sebagaimana telah lewat penjelasan apakah Islam itu juga apa namanya, tetapi bukan dalam kitab ini, pada penjelasan dalam kitab yang lain, dalam pelajaran-pelajaran kita, bahwa sebagaimana iman itu yang kedua yang pun, Islam pun juga demikian. Dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dinyatakan demikian, ya, bahwa Islam pun juga yazid wa yanqus. Li'annahu muqab wa mufi' batinan. ya, tidak sampai dalam artian istilahnya merusak keislaman dia, menghancurkan keislamannya, tetapi melemahkan, sekali lagi keadaan seperti ini melemahkan keislamannya, tidak sampai menghancurkan keislaman dia. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia pun sudah patuh, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa khamr itu haram. Wa kadzalika fi masail zina wa sariqa wa sa'ir muharramat wa qati'atir rahim wa birrul walidain ila akhirih. Demikian pula pada masalah-masalah zina, mencuri dan seluruh daripada perkara-perkara keharaman yang memutus silaturahim dan dalam kaitannya dengan birrul walidain dan seterusnya. Walaupun ada perkara-perkara yang dia melakukan pelanggaran padanya, maka dalam hatinya itu ada ketundukan. Yang seperti ini tidak bisa dikatakan dia keluar dari Islam atau hancur rusak keislamannya. Tetapi itu yakdah, adzahir kalimat yakdah ini yang perlu diluruskan. Yakdah, ya. Yakdah itu artinya mencacati, sedikit mengurangi daripada kesempurnaan keislaman dia, tetapi tidak sampai pada menggugurkan atau meruntuhkan keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika fi masail ada'il ibadat al-mafruḍah al-'amaliyah. Demikian pula pada masalah-masalah melaksanakan ibadah yang mafruḍah secara amaliyah seperti shalat wa zakat ila akhir. Seperti shalat, zakat dan seterusnya. Illa bima warada khilaf fihi, kecuali pada apa yang memang terdapat padanya khilaf, yakni misal shalat. Shalat itu terdapat khilaf apakah pelakunya itu dikafirkan ataukah tidak, semata-mata hanya meninggalkannya. Walaupun dalam hatinya itu meyakini akan kewajibannya, itu dikhilafkan oleh para ulama. Wa tafriq ma bainal ilzam, iltizam wa adam wal juhud wa adam. Kalau juhud tidak ada khilaf. Juhud itu artinya menolak kewajibannya. Ini tidak ada khilaf. Fi man lam yusalli dhahiran, pada orang yang tidak salat secara zahir. Yakni itu salat di sini kita perkejas seperti salat. Sholat terjadi khilaf pada perkara apa? Pada perkara orang meninggalkannya karena malas. Itu yang terjadi khilaf. Dia masih meyakini akan kewajibannya, tetapi dia meninggalkannya karena malas. Maka yang seperti ini khilaf di kalangan para ulama, apakah dia dikafirkan ataukah tidak. Adapun wal juhud wa adami, maka tidak ada khilaf padanya. Juhud terhadap kewajiban sholat, maka tidak ada khilaf akan apa akhirnya dia. Dan yang zahir wallahu a'lam bishawab, maksud saya juga demikian. Artinya kita tidak bisa istilahnya dalam hal ini, ya. Tentunya imma sabukul lisannya salah pelafalan begitu, wa imma beliau maksudkan tidak seperti yang tampak di sini. Artinya bahwa yang dikecualikan dalam khilaf terkait dengan masalah sholat itu pada perkara yang mantarokahu takasulan, mantarokahat takasulan, mereka meninggalkan sholat karena malas, gitu. Bukan membedakan antara dia masih meyakini kewajibannya ataukah tidak dan juhud terhadap kewajibannya ataukah tidak. Ini dalam hal ini tidak ada khilaf. Wallahualam. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nafatilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.